Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari azab jahannam. Karena apa? Inna adzabaha kana ghurama, jahannam itu. Jadi penting kita minta perlindungan kepada Allah dari neraka jahannam. Berarti bukti bahwa jahannam itu hakiki, neraka itu ada memang dan harus diyakini gitu. Makanya kalau orang tidak yakin adanya neraka, dia berbuat seenaknya di dunia ini, enggak ada yang bikin dia takut gitu. Menzalimi orang, bunuh orang, ngambil harta orang, nipu orang, santai aja. Karena dia tidak yakin akan adanya neraka. Tapi bahayanya yang nanti, pasti dia diazab di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, wa min adzabil qabri, dan dari azab kubur. Ini dalil juga bahwa azab kubur itu ada. Ya, karena kalau azab kubur dikatakan tidak ada, ngapain Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita meminta perlindungan kepada Allah dari fitnah kubur? Loh, kan di Al-Qur'an enggak ada. Memang lafaz azabul qabri dalam Al-Qur'an enggak ada. Tapi yang menunjukkan kepada makna itu banyak. Ya, salah satu contohnya dalam surat As-Sajdah ayat 21, gimana bunyinya itu? Walanudziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar. Apa itu al adzabu al akbar? Apa itu al adzabul adna? Al adzabul akbar itu nanti di neraka, sementara azab yang ringan itu azab di dunia. Azab kubur. Kenapa? Karena banyak orang zalim mati belum disiksa kan? Iya kan enggak? Kayak Hosni Mubarak itu misalnya, Presiden Mesir kan zalimnya minta ampun itu. Ujung-ujung mati kok cenake gitu ya. Jangan dikira enggak ada azabnya, itu ada azabnya gitu. Dan seorang mukmin sangat takut, ya Allah Allah, kecuali kalau Hosni Mubarak tobat ya, kita kan enggak tahu. Tapi kalau misalnya zalim seperti Jamal Abdel Nasir, zalim seperti Fir'aun, zalim seperti pemimpin-pemimpin yang lain yang tukang bunuh orang, ya, itu meskipun muslim ya susah itu nanti di sana. Dan disebutkan dalam hadis lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melewati dua kuburan. Kemudian beliau mengatakan innahuma la yu'adzabani. Dua orang dalam kuburan ini sedang diazab muslim. Kalau kafir ngapain dibahas gitu kan? Wa ma yu'adzabani fi kabir, dan keduanya ini tidak diazab karena dosa besar dalam anggapan mereka. Jadi anggapannya itu bukan dosa besar. Yang pertama adalah karena suka namimah. Dalam riwayat lain suka riba. Kesana kesana kemana-mana ngerasani orang. Nang kene bakas A, nang B bakas C, nang C bakas B itu. Namimah, naqlul khabar ilal akharin li ghayatil ifsad. Namimah itu membawa berita kepada orang lain tujuannya untuk merusak. Makanya dikatakan tukang namimah, tukang adu domba itu merusak satu hari yang tidak bisa dilakukan tukang sihir dalam satu tahun. Karena tujuannya sama, yufarriquna bainal mar'i wa zawjihi gitu ya. Dalam surat ayat Al-Baqarah yang panjang itu, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Terus apa? Fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi, antara suami dengan istrinya, antara bapak dengan anaknya, antara paman dengan misalnya, antara guru dengan temannya, itu. Jadi dikatakan bahwa namam, tukang apa tadi, adu domba, merusak satu hari yang tidak bisa dilakukan oleh tukang sihir, tukang santet dalam satu Tahu tidak ada orang yang dukun nyantet langsung hidup-hidup mati malam itu tidak ada. Palingnya satu minggu, tiga hari, satu bulan kalau tidak dirukyah ya. Jadi lama prosesnya itu. Dan orang itu tidak sadar. Kadang merasa kayak diencepi paku, terus paling pegel gitu ya. Nah padahal itu maksudnya begini, tukang sihir itu gak bisa langsung ujung-ujung membunuh, jarang sekali, pasti butuh waktu ya, butuh waktu, beda dengan namimah gitu loh. Makanya menjadi penyebab azab kubur. Yang kedua adalah tidak berhati-hati dari air kencing. Makanya antum sebagai guru kutab perhatikan anak-anak itu sudah benar enggak ceboknya, di mana jorongannya atau jorongan ya, di mana pipisnya gitu kan. Nah itu, tapi kalau masih di bawah masih 5 tahun, masih 4 tahun enggak apa-apa antum anu menunjukkan enggak apa masuk ke dalam ingin tahu gitu loh benar enggak gitu. Ya karena umur di bawah 7 tahun itu belum punya aurat. Jadi tidak apa-apa guru laki-laki dengan santri laki-laki, guru perempuan dengan santri perempuan. Dilihat wis bener tidak cara ceboknya, wis bener tidak ketika pipis. Jangan-jangan kowe disoki tok gitu kan. Wudunya juga jangan-jangan kowe dikencuri air cur, enggak pakai di sela-sela. Nah ini di situ. Ini wa min adzabil qabr. Yang ketiga wa min fitnatil mahya wal mamat. Dan dari fitnah kehidupan serta kematian. Untuk nggih sebentar. Untuk fitnah kehidupan itu paling mentoknya adalah saat sakaratul maut. Ya kalau sebelum sakaratul maut ya banyak fitnah ya, apapun yang fitnah itu adalah apapun yang menghalangi seseorang dari ketaatan, itu fitnah. Anak antum, harta antum bisa menjadi fitnah ketika menghalangi antum taat kepada Allah Ta'ala, ketika melalaikan antum dari Allah Ta'ala. Makanya kata Allah, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan sampai anak dan harta membuat kalian lalai dari mengingat Allah Ta'ala. Jadi fitnah kehidupan yang paling terakhir adalah bisa mengucapkan la ilaha illallah sebelum mati. Karena banyak orang itu ditalkin malah miso-miso, malah minta macam-macam gitu kan, dan tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Itu fitnah paling besar. Ya fitnah paling paling besar. Makanya sampai ada doa Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Begitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dan itu masuk pada firman Allah dalam surat Ibrahim 24 kalau enggak salah Allah mengatakan yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhaalimiin wa yaf'alullahu ma yasha'. Yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit. Allah meneguhkan orang-orang beriman dengan perkataan yang teguh fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia. Kapan? Ini ketika sakaratul maut. Wa fil akhirah, dan di akhirat itu fitnah kematian. Jadi pertanyaan akhirat itu ada 7 ikhwah sekalian. 3 pertama itu man rabbuka madinuka wa man hadzal rasulul ladzi ursila ilaik, itu 3 pertama. Itu fitnah, bukan azab. Jadi yang dimaksud dengan fitnah kematian itu adalah pertanyaan 2 malaikat, Munkar dan Nakir. Azab itu kalau enggak bisa jawab fitnah baru dikepui. Na'udzubillah, ya semoga Allah menghindarkan saya dan antum semua dari azab kubur. Jadi enggak pernah terkena azab, tetapi masuk kubur itu langsung dibilangi begini sama 2 malaikat. 6 kana umatil arusil ladzi la yuqidhuhu illa ahabbu ahlihi ilahi. Masyaallah. Jadi saya antum pas malam pengantin gimana rasa hatinya? Masyaallah. Apa? Kedudukan. Itulah awal-awal itu. Oh, iya. Jadi perkataan malaikat itu loh. 6 tidurlah kanaumatil arus, seperti tidurnya pengantin baru. Masyaallah saleh. Alladzi la yuqidhuhu, yang tidak dibangunkan illa ahabbu ahlihi ilaih, kecuali oleh orang yang paling dia cintai. Itu perkataan para malaikat itu. Jadi ketika seorang muslim setelah dia ditanya dan bisa menjawab, ya, kan diperlihatkan, dihamparkan, ya dihamparkan apa, dilapangkan semua sisi kuburannya, kemudian dibuka kepadanya pintu-pintu surga sehingga datang kepadanya wangi-wangian surga, angin sepoi-sepoi surga, buah-buahan surga. Dia makan di situ. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ketika kubur seorang sahabat bilang kepada Hafar, apa Hafar, tukang gali kubur, lebarkan bagian kakinya, lebarkan bagian kepalanya, barangkali nanti dia mendapat satu tandan kurma dari surga. Ini sudah di luar logika kita, tapi kita yang kita pakai kan iman kan. Nah, jadi begitu. Jadi ketika dia mendapatkan nikmat itu, dia bilang Rabbi aqimis sa'ah. Rabbi aqimis sa'ah wa Rabbu, ya Allah, tolong po segera datangkan kiamat, hatta arji'a ila ahli wa mali, biar saya bisa segera kembali kepada istriku dan hartaku gitu. Istri-istriku dan hartaku gitu kan, bukan satu tok gitu. Nah. Saya pun siap. Atau kok sedih sekali. Jadi itu doanya. Nah, ketika dia minta begitu itu, baru Munkar Nakir bilang enam. Antum cek hadisnya itu. Enam, tidurlah. Karena umatil arus, seperti tidurnya pengantin baru. Alladzi la yuqidhuhu illa ahabbu ahlihi ilaih. Kecuali tidurlah seperti pengantin baru yang tidak akan dibangunkan kecuali oleh orang yang paling dia cintai. Masya Allah. Kalau belum pernah malam pertama, ya gak iso bayang, no. Ngewe, mampun. Iya, saya pun sehat ya. Iya, itu wa min fitnatil mahya wal mamat. Kemudian yang keempat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Untuk riwayat Muslim ada syarinya. Kalau riwayat Bukhari langsung wa min fitnatil masihid dajjal. Dua-duanya boleh. Dan dari buruknya fitnah al-masih ad-dajjal. Sama-sama al-masih. Kenapa dajjal disebut al-masih? Isa juga disebut al-masih. Sama-sama masih tapi beda makna. Ya. Kalau ad-dajjal disebut al-masih karena dia menghapus dari kata masa ayam. Jadi pertama karena dia menghapus kebenaran menjadi batil. Itu satu, sehingga disebut al-masih dari kata masa'a yang sahu. Yang kedua disebut al-masihud dajjal karena dia akan melewati semua dunia. Ya, jadi semua belahan dunia itu akan dilewati oleh dajjal kecuali empat. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Gunung Tur, dan Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Ini empat tempat yang tidak akan dilewati oleh dajjal, semuanya dilewati. Ya. Nah, yang ketiga disebut al-masihud dajjal karena matanya itu salah satunya terhapus. Jadi dajjal itu dua mata dia. Salah kalau dibilang satu mata tok. Enggak ada makhluk satu mata tok itu. Ya paling ya apa itu ya? Apa? Piko ya, bukan piko ya, apa yang? Apa? Minian lah, berarti ini seneng gelap minian. Iya, kan mata satu. Jadi enggak ada dajjal matanya dua, mata satu, dajjal itu matanya dua. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maktubun baina ainaihi kafir, tertulis di antara kedua matanya lafaz kafir. Bisa dibaca oleh siapapun yang ummi maupun tidak ummi. Jadi setiap muslim, baik yang bisa baca ataupun tidak bisa baca, langsung tahu kalau itu dajjal. Nah, jadi tiga poin ini disebut al-masih ad-dajjal. Sementara Nabi Isa alaihi salam, kenapa disebut al-masih? Satu, karena dia masaha juga, Musa. Nabi Isa itu kan diantara kemukjizatan yang diberikan Allah kepada dia, orang sakit baros, lepra diusap, sembuh. Orang mati diusap, hidup gitu kan. Orang buta diusap, sembuh. Itu Isa Al-Masih. Kenapa disebut Al-Masih? Karena satu, mengusap tadi itu. Yang kedua disebut Al-Masih katanya karena beliau itu ketika lahir itu rambutnya itu kayak diminyai terus. Ya, dan ini memang benar. Sampai nanti Nabi Isa alaihi salam ketika beliau itu turun, yang diturunkan Allah Ta'ala di Al-Manaratil Baydha, di menara putih, Syarqiyyah Dimasyqah, sebelah timur Damaskus, itu masjidnya ada itu sekarang di Damaskus. Biar itu mau kesana monggo, pokoknya enggak kena slipernya, pasukannya Asad gitu aja. Ya, masjidnya ada. Itu nanti Nabi Isa turun di sana itu dengan kedua tangannya itu pada sayap dua malaikat berbaju kuning Nabi Isa. Jadi dalam hadis itu disebutkan ka'annama kharaja min Dimas. Apa Dimas? Seakan-akan Nabi Isa itu keluar dari kamar mandi. Jadi kayak antum habis keramas, ya habis keramas yang rambutnya enggak diandu, ya begitu itu. Jadi ketika dilu netes-netes gitu, ketika danga itu menetes juga seakan-akan mutiara yang indah. Itu Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Jadi pakai gel terus, ya. Pakai gel, pomade, ya. Antum pakai ya. Pokoknya Nabi Isa disebut Al-Masih itu karena rambutnya berminyak terus. Oke? Okay? Ini wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Pelajaran imannya ya kita harus mengimani perkara-perkara ini, ya, azab jahanam, azab kubur, fitnah kehidupan, fitnah kematian, dan buruknya fitnah dajjal. Adabnya apa? Pelajaran adabnya. Ada enggak di sini? Ya, adabnya itu apapun kita minta kepada Allah Ta'ala. Ya, tidak ada yang mampu menyelamatkan kita dari apapun keburukan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya adabnya itu kita harus mendekat kepada Allah dengan ketaatan. Apapun yang diperintahkan Allah kita turuti, apapun yang dilarang Allah Ta'ala kita tinggalkan. Itu sebagai bentuk adab. Ketika Allah mencintai kita, kita juga mencintai Allah Ta'ala. Begitu. Sekarang al-adhkaru ba'das salam. Zikir-zikir setelah salam. Nah, tadi sebelum salam itu antum, itu yang harus dibaca. Jangan sampai ditinggalkan. Ummul Mukminin Aisyah katanya beliau akan terus membaca itu sampai meninggal dunia. Tawus, salah seorang ulama tabi'in, ketika tahu anaknya sholat tanpa baca doa ini, disuruh ulang sholatnya. Saking pentingnya doa ini, gitu. Nah, ikhwah sekalian yang diberkati Allah Ta'ala, kalau antum mau menambahkan doa-doa yang lain, tidak apa-apa. Allahumma akfir mali wa waladi wa zaujati wa baiti. Itu tidak apa-apa. Soalnya ya. Anda limada tathak Abdul Ghaffar. Tafam hadzal kalam. Lu kan enggak apa-apa minta kepada Allah. Ya, doa-doa yang lain bisa. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Atau Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal mu'akhiru la ilaha illa anta. Jadi doa apapun yang antum ingin baca, baca enggak apa-apa, karena sebelum salam itu waktu yang mustajab doa. Cuman kalau antum ngimami ya jangan panjang-panjang lah, nanti kepanjangan malah ngerepoti para makmum yang di belakang. Sekarang zikir setelah salam. Ini kok mati hidup, mati hidup. Baterainya perlu diganti palingnya. Ada mikrofon satu lagi enggak? Ya, ditirukan Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idan sarafa min salati istaghfara thalathan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram rawahu muslim kana nabiyyu adalah nabi sallallahu alaihi wasallam idan sorofa min solatihi ketika selesai dari solat. Jadi habis assalamualaikum warahmatullahi langsung istighfarothalatha mengucapkan astaghfirullah begitu. Gimana kalau lengkap astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Tapi yang dicontohkan Nabi astaghfirullah baru kemudian Allahumma antas salam, ya Allah engkaulah assalam. Apa assalam? Artinya antas salimu min jami'il uyubi wan naqais, engkau ya Allah yang selamat, yang suci dari segala aib dan kekurangan. Wa minkas salam. Jazakallah khairan. Ini kok sudah enggak mati lagi. Wa minkas salam, dan darimu assalam. Maksudnya darimu ya Allah kita mengharap keselamatan, kebebasan minal afati wasyurur. Minal afat dari malapetaka, wasyurur dan keburukan. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram, tabarakta maha berkah engkau ya Allah, ya dzal jalali wal ikram, wahai Rabb yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Ya, jadi ini zikir yang dibaca setelah sholat. Kalau antum ada zikir yang lain, oh berarti lebih pinter pian lah, antum enggak niru Nabi gitu. Ya. Iya, jadi habis sholat itu langsung astagfirullah. Terus gimana? Astagfirullahaladzim. Apa kan kadang ada. Ya enggak apa-apa sih, boleh. Cuma kok sawangane kok enggak gelem gawe teko Nabi gitu loh. Karena Nabi kan sudah ada contohnya gitu. Bukannya salah enggak, tapi lebih afdal kalau kita niru zikir yang langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejelas. Yang kedua, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza faragha minas salati wa sallama qala la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd muttafaqun alaih an-nabiyyu adalah nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha minas salati ketika selesai dari salat wasallama dan sudah ucap salam ya Qala, beliau mengucapkan la ilaha illallah, tiada ilah yang patut diibadai dengan benar kecuali Allah. Wahdahu, satu-satunya. La syarikalah, tiada sekutu baginya. Lahul mulk, baginya segala kerajaan. Walahul hamdu, baginya segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Tiada sesuatu pun yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Innama amruhu idza arada syai'an apa? An yaqula lahu kun fayakun. Doa itu penting. Antum apa-apa itu minta kepada Allah. Apa yang kamu inginkan tu mintakan kepada Allah, tidak mungkin sia-sia. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Kata Nabi siapa itu? Zakaria. Qala rabbi inni wahadal ahmu minni washta'alar ra'su syaiba. Apa? Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Jadi rabbi inni wahanal azmu minni, wahai Rabbku, tulang-tulangku sampun lemah. Wasta'ala ra'su syaiba, dan yang namanya kepala ini sudah menyala-nyala dengan uban. Maksudnya apa ya Allah, kalau sampun sepuh, nah kok tidak punya anak ini kudus putih ya Allah, nah ini kalau pecah sopoh sing ganteni, gitu kan. Nah dalam surat Al-Anbiya doanya Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Yang kemudian nanti dikasih Nabi Yahya. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya, dan aku ya Allah tidak pernah kecewa ketika berdoa kepadamu, pasti dikabulkan. Dan itu harus yakin Allah pasti mengabulkan, cepat atau lambat pasti dikabulkan. Nah itu Allah maha mampu atas segala sesuatu itu. Nah bukti kemahamampuan Allah Ta'ala apa? Salah satu yang antum ketahui, ada orang minta terus dikabulkan Allah Ta'ala, itu buktinya apa? Ada yang tahu? Antum kan, Allah itu kan maha mengabulkan doa kan. Kalau antum ngajari santri itu loh, biar santri tambah yakin, tambah semangat, antum harus memberikan contoh. Dan contoh itu gak boleh ngarang-ngarang. Podokan rumbik, apa itu, malin kundang lah. Si kancil anak nakal lah, di buaya itu kan, kalau cerita gak benar itu. Nah ini banyak cerita dari hadis itu. Iya. Siapa yang tahu? PR ya? PR ya, dulu over ya? Ada yang tahu Ustazah? Ustazah Lulu ada? Ada tahu Ustazah Lulu? Simpan kerta. Apa? Khadir. Hadir, apa contohnya? Itu ustadzahnya ada semua, tak lengkap? Ada berapa semuanya? Hah? 10. Ini antum yang goib berapa? Alan sama? Azmi, kemana? Alan ke Jember. Belum aja. Keperluannya? Secara keluarga. Azmi menikah. Iya, insyaallah segera. Di bareng kok ono lho, di kota bareng-bareng nikah. Lah ya, soalnya enggak saibul pisan. Murah. Iya. Dapur sultan. Iya, memang kan ada tiga kelompok yang kata Allah itu berhak bantu mereka. Di antaranya annakihu yuridul afaf. Orang yang menikah karena ingin mensucikan diri. Dan itu bukan hanya menikah yang pertama loh. semuanya gitu. Aan sehat. Loh, saya ini ngomong apa anani? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, la mani'ah. Tidak ada yang menghalangi lima aqtait, apapun yang telah Engkau berikan. Wala muqtiya lima mana'ta, dan tidak ada yang memberikan apa yang telah Engkau halangi. Wala yanfa'u dzal jaddi, dan tidak memberi manfaat dzal jaddi kepada orang yang memiliki al-jadd. Apa al-jadd? Pangkat, jabatan, kekayaan. Minka darimu al-jaddu, kekayaannya. Jadi orang yang kaya, yang punya pangkat, yang punya jabatan, itu di hadapanmu ya Allah enggak ada gunanya jabatan, pangkat, dan kekayaannya itu. Ya, kecuali amal soleh, iman dan amal soleh. Pada pekan lalu kan saya jelaskan tentang orang yang didatangkan yukta yaumal qiyamati birojulin azimin samin, gitu kan. Didatangkan pada hari kiamat seorang laki-laki gemuk besar. Azim itu orang berpangkat tinggi gitu, jabatan tinggi. Ketika ditimbang, la yazinu indallahi janaha ba'udah, tapi tidak sebanding dengan sayap nyambi, apa? Nyamuk. Tidak sebanding dengan sayap nyamuk, jadi tidak ada harganya. Begitu. Ya, ini PR-nya antum cari salah satu bentuk doa yang dikabulkan Allah Ta'ala. Antum sudah tahu, ada yang tahu? Doa minta kepada Allah dikabulkan apa contohnya? Nah itu yang Ashabul Ghur itu, yang tiga orang. Nah, itu yang contoh itu. Itu minta kepada Allah, ya Allah, ceritakan curhat. Jadi curhat itu kepada Allah Ta'ala, bukan di WhatsApp, bukan status, bukan di Facebook, bukan ke teman. Kepada Allah curhat, ya Allah, saya dulu itu punya gini, gini, gini, gitu ya. Cerita, padahal Allah kan maha tahu kan. Jadi Allah itu suka kalau dicurhati. Antum kalau ada masalah, ya Allah, kulo ya Allah sudah masuk kota kok tereng di kamar pun, ya Allah, kapa adikannya diki. Ya Allah, kulo diki pun betul kiat, ya Allah. Berani senangis lah, cepat langsung dinikahkan sama Allah nanti. Ya, anak, ya anak antum ya, tiap hari minta terus. Antum lah lama-lama paling tidak bosan, wes gak jalan mana tak tukok nih gitu kan. Selama itu gak berbahaya gitu. Allah itu jauh lebih mencintai hambanya daripada bapak ibu kita. Makanya di antara adab doa itu disuruh merengek dan ilhah. Ilhah itu ngulang-ngulang terus gitu. Kalau antum tiap sholat lima waktu tiap hari minta kepada Allah dari hati, pasti dikabulkan. Gitu loh. Oke? Nah, apalagi contoh yang doa kepada Allah dikabulkan itu. Tukang roti yang iya. Tukang roti dengan Imam Ahmad, gitu kan? Semua sudah tahu enggak ceritanya itu? Tahu ya? Tahu. Kisah tabi'in apa? Ada kisah bagus itu. Jadi ada kisahnya, masya Allah ya, itu orang Bani Israel. Mereka dalam suatu perjalanan terus melewati kuburan. Ini perlu antum catatan ya. Melewati kuburan. Terus mereka berteduh ya, berjauhan gitu, tapi sebenarnya kuburan. Salah seorang dari mereka bilang, ini kan bukti bahwa mereka orang soleh ya. Ini tidak soleh, itu paling sih tak turun biar merokok jebal-jebul gitu palingnya. Ini tidak. Ayo pokok kita sholat dua rakaat, terus minta kepada Allah agar membangunkan salah seorang dari mereka gitu loh, biar cerita kepada kita gimana orang mati itu. Mereka sholat, terus doa kepada Allah. Belum selesai itu langsung datang, hei lapo kok bangunkan saya. Hadisnya sahih itu. Jadi itu dikabulkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perkara-perkara yang mustahil itu bagi Allah itu mudah sekali. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Nah, ini harus kita tanamkan dalam diri kita, pada anak-anak kita, biar yakinnya kepada Allah itu masya Allah gitu. Ya. Nah, kalau antum sendiri enggak yakin, gimana bisa meyakinkan orang gitu ya? Nah, contoh lainnya apa? Ya, bukan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad kan jelas banyak dia, banyak doa yang dikabulkan Allah Ta'ala kan ya. Sedangkan Imam Ahmad itu kan ada salah seorang sahabat Nabi yang disebutkan dalam kitab Adabu wa Dawa Ibnu Qayyim pengarangnya. Ada seorang sahabat, saya lupa namanya. Dia dalam suatu perjalanan dagang, tiba-tiba didatangi begal. Kata dia, wis bawa semua hartaku dan biarkan saya pergi. Tidak, saya ingin nyawamu. Jadi mau tidak mau ingin bunuh memang. Ya wis, saya tak doa dulu sholat. Terus dia sholat, doanya panjang. Ya wadud, ya wadud. Pokoknya akhir saya lupa doanya itu, dulu hafal. Ini loh, karena enggak pernah dipakai, lupa akhirnya. Ada yang hafal kan? Amniti bihafal enggak ya? Doanya, iya lupa itu. Jadi belum selesai dia doa, dia dalam sujud terakhir itu doa, tiba-tiba ada seorang pengawal, seorang pengawal baju besi bawa tombak, langsung bunuh orang tadi, cek begitu. Ya, cek begitu. Terus, hei, sudah angkat kepalamu gitu kan. Ditanya, lu sampean siapa? Saya itu malaikat dari langit keempat. Tadi ketika sampean berdoa seperti itu, saya minta tolong kepada Allah, saya minta tolong. Saya mohon kepada Allah, ya Allah, biarkan saya yang membunuh orang itu gitu. Akhirnya langsung turun itu malaikat. Itu disebutkan dalam kitab Ad-Da'u wa Dawa. Ya. Terus kisah yang di Ashabul Ukhdud. Kan qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud idhum 'alayha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Itu kalau antum baca asbabun nuzulnya qutila ashabul ukhdud, itu kan ada seorang hulam ya. Jadi dia ini mau dibunuh sama raja gitu. Dibunuh, dibawa ke naik gunung, doa Allahumma kfinihim bima syi'ta. Tiba-tiba gunungnya bergetar, der. Lontrok kabeh itu pasukannya itu. Dia pulang lagi ke raja. Diutus lagi ke tengah lautan untuk dibuang di tengah laut, berdoa Allahumma kfinihim bima syi'ta. Datang ombak, mati semua. Dia balik lagi ke raja gitu. Antum tahu kisahnya enggak? Yang tahu siapa? Ini Tawatul Qobar. Nah itu nanti antum share ke teman-teman yang lainnya. Jadi ada berapa kisah ini? Bukti bahwa Allah mengabulkan doa. Hah? Apa tadi? Pertama apa tadi kisahnya? Hah? Ahlul Ghar, Ashabul Ghar. Yang kedua? Kisah Imam Ahmad dengan tukang roti. Sudah tahu semua kan kisahnya ya? Keajaiban doa. Yang ketiga kisah siapa? Bani Israel ya, yang tadi minta kepada Allah bangunkan orang mati. Nah ya kok, itu kan kayaknya mustahil ya. Tapi kok bangun, hadisnya itu benar gitu loh. Bangun orangnya itu. Ya Allah gitu. Saya ingin bacakan hadisnya sampean. Yang keempat apa? Hah? Kisah malaikat dari langit ke keempat. Saya doanya lupa. Ya wadud, ya wadud, ya wadud. As'aluka binuri wajhikal azim wa binuri. Lupa saya doanya itu. Soalnya sudah jarang meruqyah. Kalau meruqyah itu dipakai terus doanya. Iya. Jadi itu berapa kisah adanya tadi? 5. Yang kelima apa? Ashabul Ukhdud. Allahumma kfinihim bima syi'ta itu. itu antum tanamkan kepada anak-anak ya, antum anukan, ceritakan biar mereka semangat. Insyaallah anak kecil itu kalau di mereka mereka masih polos, masih suci gitu. Jadi ketika ditanami sesuatu itu langsung apa sampai tua itu tertanam terus. Makanya dikatakan bahwa mengajari anak kecil itu kanaqshi fil hajar, seperti ukir di batu. Tapi kalau mengajari orang tua ya harus no air. Menis-nis balik mendek kosong gitu. Makanya dari kisah siapa itu Umar bin Abi Salamah kan dia bilang kuntu hulaman fi hajrin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Saya dulu itu bocah kecil yang berada di perawatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kanat yadi tatishu fi shaffa. Sementara tanganku itu comot sana comot sini di piring nampan besar itu. Faqala li, kemudian berkata kepadaku, ya gulam hi anakku, samillah, baca bismillah dulu, wa kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu, wa kul mimma yalik, makanlah makanan-makanan yang dekat dengan kamu. Apa komentarnya Umar bin Abi Salamah? Falam yazal tilka ti'mati ba'du, sampai sekarang seperti itulah model saya ketika makan. Jadi teringat, terekam kuat anak kecil itu kalau diajari gitu. Sampai dewasa ingat terus gitu. Ya, insya Allah 5 sudah cukup lah. Tapi kalau antum BE dapat kisah-kisah yang lain tapi ada dalilnya, masya Allah gitu. Ya, kalau kisah para nabi kan banyak. Doa nabi ini berdoa dikabulkan Allah Ta'ala. Doa nabi Ayyub, Rabbi ini masani al-durru wa anta arhamur rahimin. Langsung urgul dirijilika hadha muqtasalun baridun wa syarab, yang jadi dasar pas itu kan. Ketika antum sakit harus mukul tungkak ke ketahu ya. Gitu ya, ya enggak sama ada dalilnya gitu kan. Nabi Ayyub. Yang ketiga, kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul fi duburi kulli salatin hina yusallim la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulk walahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir la hawla wala quwwata illa billah la ilaha illallah wala na'budu illa iyyah lahun ni'matu walahul fadlu walahul thana'ul hasan la ilaha illallah mukhlisina lahud din walau karihal kafirun ya. Jadi ini dibaca setelah selesai sholat kanan, oh ya, rawahu muslim kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam adalah nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu membaca fi duburi kulli sholatin pada belakang setiap sholat. Dubur itu apa sih? Dubur itu kan bagian belakang. Ya di akhir, maksudnya karena dubur itu bagian belakang berarti akhir sholat setelah salam itu ya, fi duburi kulli sholatin pada setiap habis sholat hina yusallim ketika salam. Bukan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung la ilaha illallah, bukan. Karena kita gabungkan dengan hadis-hadis yang lain tetap nanti nomor sekian gitu, bukan. Jadi harus astagfirullah gitu kan. Nah, yang beliau ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, la ilaha illallah. Artinya jelas tiada ilah yang patut diibadai dengan benar kecuali Allah. Wahdahu satu-satunya syai'un. Ada apa? Tanya ini. Iya. Apa ada yang kurang jelas lah? Ya. Wahdahu satu-satunya la syarika lahu tiada sekutu baginya. Jadi wahdahu itu taukid pada illallah ya. Menegaskan illallah bahwa satu-satunya ilah itu Allah. La syarika lah itu taukid penegasan terhadap la ilaha. La syarika lah tiada sekutu baginya. Jadi tiada Tuhan selain Allah gitu. Lahul mulku, milik Allah semua kerajaan. Manusia memiliki, tapi memilikinya kan tidak sempurna. Kalau mati ya tidak dibawa sekalian kan. Tapi kalau Allah, milik Allah semuanya. Walahul hamdu, baginya segala puji. Makanya kenapa Allah itu alhamdu lillahi ya, segala puji bagi Allah. Kenapa? Karena Allah satu Rabbul Alamin. Alhamdulillahi karena satu Rabbil Alamin. Yang kedua karena Ar-Rahman. Ketiga karena Ar-Rahim. Keempat karena Maliki Yaumiddin. Itu makanya Allah itu menjadi patut jadi alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah Ta'ala. Bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim apa? Hah? Kalau Ar-Rahim khusus orang-orang beriman rahmatnya itu. Tapi kalau Ar-Rahman semua makhluk kafir, non-kafir dirahmati sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Apa lanjutannya? Fasa'at tubuha. Apa yang sehat ya? Iya. Yaitu wa rahmati wasi'at kulla syai' surat Al-A'raf. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. La haula, tiada apa haula, daya. Jadi tidak ada kemampuan pindah dari sini ke sana. Wala quwata, dan tidak ada kekuatan illa billah, kecuali dari Allah Ta'ala. Ya. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Artinya jelas kami enggak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Lahun ni'matu, bagi Allah segala nikmat. Wa lahul fadlu, bagi Allah segala kemuliaan. Wa lahul thana'ul hasan, dan bagi Allah semua sanjungan yang baik. La ilaha illallah, tiada ilah yang patut diibadai dengan benar kecuali Allah. Mukhlisina lahuddin, mukhlisin, kita semua ikhlas ya. Lahu, untuk Allah, ad-din, dalam beragama. Jadi dalam beragama ini semuanya kita lakukan ikhlas, murni, tulus, hanya untuk Allah. Walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir itu membenci. Karena mereka itu pinginnya itu hati sebetulnya ya. Jadi paling tidak kalau hatinya sudah tidak benar, itu pasti organnya juga tidak benar. Segala perbuatannya pasti tidak benar. Jadi yang mereka bukti bahwa yang mereka inginkan itu adalah biar niat kita tidak benar. Antum ingat hadis lalat enggak? Bukan idza waqa'ad dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu. Bukan itu. Bukan hadis yang jika lalat jatuh pada bicara seseorang dari kalian maka celupkan terus buang. Bukan itu maksud saya. Tapi hadis dakhala rajulun an-nara fi dzubabin wa dakhala al-jannata rajulun fi dzubab. Sudah sampai sini enggak kita tauhidnya? Seseorang masuk neraka gara-gara lalat dan masuk surga gara-gara lalat. Iya, berarti kita tauhid perlu dilanjutkan hari Selasa jamnya sama ya. Lantum lo kajiannya kapan? Masa sak minggu pisan? Kak mari, mari. Ya. Jadi guru kutab itu harus update ilmu terus. Masa belajar sak minggu bisa. Iya, itu sing zil jazil. Iya, sudah setor semua ta? Yang belum setor nanti serahkan ke saya biar gajinya dikurangi 100 ribu nanti buat saya. Iya. Walau karihal kafirun. Jadi melanjutkan hadis lalat tadi itu, ada dua orang ceritanya mau melewati suatu desa menuju dekan dari dia dari desa A menuju desa C harus melewati desa B. Nah, pada desa B itu ada patungnya. Siapapun yang mau lewat situ itu baru boleh lewat kalau mempersembahkan sesuatu atau memberikan korban kepada patung berhala. Ya, orang pertama lewat mereka bilang korin, berkorbanlah. Yang satu bilang, loh saya tidak punya apapun itu tak korbankan. Korin walau dzubaban, berkorbanlah meskipunlah lalat. Nah, lihat intinya kan hati ya. Seperti kalau musyrik, ini wis musyrik, bak korban nyamuk, korban merutu, korban semut tak peduli gitu ya. Jadi masalah hati. Nah, kalau memang mereka itu menginginkan yang lebih besar kan paling enggak ayam kan. Yo delok ayam dhisik kan gitu kan. Jadi ini yang penting itu masalah apa? Masalah hati. Kalau sudah hatinya musyrik wis gitu. Nah, ini yang di inginkan orang-orang kafir, makanya ukhlisina lahuddin walau karihal kafir. Jadi orang kafir itu benci kalau antum itu ibadah ikhlas untuk Allah Ta'ala. Makanya orang-orang ikhlas itu kan sangat sulit bagi setan. Apa itu dalilnya? Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Ya, mudah-mudahan Allah menjadikan saya dan antum semua orang-orang yang senantiasa tulus ikhlas dalam beramal. Nah, akhirnya dia pun menyembeli, ya, yang mempersembahkan lalat. Nah, ya biasanya kelewan ya. Akhirnya mereka mengizinkan dia lewat sampai ke kampung C, tapi dia masuk neraka karena musyrik. Orang kedua, loh saya tidak punya apapun untuk tak korbankan. Jawab, korbanlah lalat. Dia tegas. Loh, saya ini hanya berkorban untuk Allah. Untuk selain Allah tidak mau korban, saya mau korban untuk ibadah. Fasholli lirabbika wanhar, sholatlah untuk Rabbu dan menyembelihlah. Sebagaimana sholat dilakukan hanya untuk Allah, maka menyembelih juga seperti itu. Tidak boleh untuk selain Allah. Dibunuh dia, tapi masuk surga. Qilat khulil jannah, gitu ya. Kayak siapa sahib Yasin itu. Ya. Ada pertanyaan ikhwah sekalian, sudah 1 jam ini. Ya, tafadhol. Dajjal. Di ketiknya ada kafir. Kafir atau kufurun ya. Yang tadi katanya orang muslim bisa enggak semuanya tapi ada muslim yang hakiki ya. Ada muslim kafir, muslim munafik banyak. Ya, muslim yang muslim gitu. Ya, kenapa? Nggih. Diceritakan orang muslim juga banyak yang ikut dajjal, padahal sudah tahu gitu tentang kafir ini. Iya. Kok banyak orang Islam yang mengikuti dajjal gitu kan ya. Padahal sudah jelas ya, makanya tadi itu banyak-banyak doa. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Yang menjadi pengikut dajjal itu banyak. Satu, orang-orang Yahudi, dua, orang-orang Syiah, para wanita, orang-orang bodoh dan orang-orang pedalaman. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, kenapa sih kok para wanita? Karena para wanita itu mudah dianu. Enggak tahu ya Ustaz, ada Ustaz yang di sebelah ini. Karena para wanita itu mudah dibujuk rayu gitu loh. Digobalin tuh mau gitu. Enggak kapok-kapok. Iya. Nah, karena mereka main perasaan, makanya disebutkan dalam sebuah hadis itu ada seorang pemuda Ketika dia mendengar tentang Dajjal, langsung pulang diikat. Ibunya, saudara perempuannya, semuanya diikat. Biar tidak mengikuti Dajjal. Karena wanita itu suka penasaran. Suka penasaran. Coba ada berita, Ustaz Suhaimi nikah lagi. Wah, oh lahir boh. Langsung balik sopo, kapan, sopo nanti, omel-omel lagi itu. Iya, karena itu suka main perasaan. Jadi ketika Dajjal keluar, loh, Dajjal itu rupanya piye sih, nak bingung nih, aku pengen meruh gitu kan, tak incinge gitu. Padahal kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kamu mendengar Dajjal itu jangan sekali-kali kemudian penasaran pengen tahu. Karena ada orang yang bilang aku loh tidak bakalan menjadi pengikut Dajjal, tapi akhirnya terfitnah dan jadi pengikut Dajjal. Ya akhi, jauh-jauh Dajjal. Itu dulu yang kemarin itu yang pribadi-pribadi itu di mana? Probolinggo ya? Yang menggandakan uang itu loh. Siapa? Anda pernah ke sana tak? Oh enggak ya. Itu kan ada profesor yang ikut ya. Profesor padahal, bayangkan profesor saja sekelas taat pribadi percaya. Maka bagaimana dengan Dajjal yang bilang, hei langit turunkan hujan langsung turun. Orang yang gak punya ilmunya, loh karomah anak begitu sih. Oh sekarang ada orang picek jadi presidennya karomah, wali Allah gitu kan ya. Nah itu Dajjal, hei bumi keluarkan isimu. Langsung isi apa harta karun bumi itu mengikuti Dajjal seperti kaya asi bin nahl dalam bahasa hadis, seperti lebah jantan mengikuti ratunya. Gitu. Itu Dajjal. Makanya sekali pentingnya itu kita disuruh mengucapkan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil masiihid dajjal. Nah kalau yang itu tanyakan kenapa banyak orang Islam kok menjadi pengikut Dajjal? Jawabannya sama, sekarang banyak ada orang Islam tidak sholat. Iya kan? Kenapa tidak sholat? Kalau mereka tahu sholat itu wajib. Kenapa banyak orang Islam kok nipu padahal menipu tidak boleh? Gitu kan? Maka sama dengan itu jawabannya gitu. Ya semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kepada saya dan antum semua keistiqomahan ikhwah sekalian. Dan mudah-mudahan yang kita lakukan siang hari ini ya menjadi wasilah kita untuk nanti bisa berkumpul bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa adab maupun hisab. Tanya lagi. Ya, tafadhol Ustaz. Nggih. Online ada yang tanya kan? Ini enggak tanya berarti ngantuk semua. Ada berapa yang online itu? Semuanya hafal 30 juz atau meskipun anu ikut juga. Oh iya. Fadhal ya. Itu siksa kubur itu berupa siksa fisik seperti yang enggak bisa bertanya kemudian dipukul sampai hari kiamat, atau siksa kubur itu siksa fisik setelah apa namanya ketika ditanyai kemudian berikutnya itu berupa siksa psikis berupa ditunjukkan tempatnya tiap pagi sore tempat neraka gitu atau bagaimana? Iya. Yeah. Iya. Yeah. Iya. Yeah, terima kasih sudah sampai insya Allah. Jadi ada pertanyaan, siksa kubur itu disiksa fisiknya atau cuma sekedar penampakan gitu kan? Karena masalahnya dalam surat Al-Mu'min kalau enggak salah ghafir annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyah ya kan wa yauma taqumus sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adzab. Nah itu dalam Al-Qur'an terjemah annaru yu'raduna, yu'raduna cuma ditampakkan. Itu salah artinya. Karena seakan-akan kita kayak nonton di televisi gitu aja. Ada kayak kisah pembunuhan. Jadi seakan-akan kita cuma psikis, bukan itu. Nah kalau cuma psikis, kenapa kok sampai Nabi menanam apa ngambil pelepah kurma dibagi ya? Terus mengatakan mudah-mudahan mereka berdua diringankan dari siksanya malam yai basah selama apa? Dua pelepah apa separuh pelepah ini belum ke kering gitu kan, berarti kan ini kan siksa betul. Jadi untuk siksa kubur yang disepakati ahlu sunnah wal jamaah itu terjadi pada roh dan jasad bersama-sama. Satu, ya, terjadi pada roh dan jasad bersama-sama. Loh, gimana kalau misalkan jasadnya itu dimakan ikan paus, atau jasadnya dibakar sampai jadi abu, atau disalib kemudian dimakan elang? Ya, nah kok sampai melu-melu ngurus lah pocek rapote gitu. Ibaratnya antum itu nyuruh tukang, ya. Ya, cek rapat, tukang sing mikir lah kok sampai melu-melu gitu ya. Nah, jadi Allah itu Maha Mampu atas segala sesuatu. Makanya kata Imam Abu Ja'far Ibnu Abil Iz At-Tuhawi Ibnu Abil Iz Al-Hanafi rahimahullah, meskipun itu dalam bentuk yang tadi dimakan ikan atau dibakar sampai habis, tetap datang kepadanya nikmat maupun azab sesuai dengan yang catatnya begitu. Yang ketiga, untuk azab kubur itu jangan dianggap sebagai azab seperti di dunia. Nikmat kubur juga seperti itu, karena alamnya beda, alam barzah. Meskipun berdampingan, berdampingan, yang satu bisa jadi fi raudhatin min riyadil jannah, dalam taman-taman surga, sebelahnya bisa jadi pada hufratin min hufarin niran, bisa berada pada salah satu daripada jurang neraka, padahal berdampingan. Nah, kayak hadis menunjukkan bahwa dilapangkan seluruh apa? Sisinya, ya kan? Dari berbagai penjuru. Kemudian didatangi seorang laki-laki yang dia itu ditanya, "Man anta sapa pian?" gitu kan. Fa wajhukal wajhul ladzi ya'ti bi khair. Wajah sampean itu orang sing masyaallah, wajah bawa kebaikan gitu ya. Kan disebutkan bahwa di sini ini bukti bahwa ini fisik bukan psikis. Fa ya'tihi rajulun hasanul thiyab, hasanul rih, ya kan? Datang kepada seseorang yang sangat tampan, sangat bagus bajunya, sangat harum baunya. Ya, itu kan berarti nikmat apa ini? Psikis. Fisik. Ya. Bertanya, "Man anta sapa pian?" gitu kan. Fa wajhukal wajhul ladzi ya'ti bi khair, wajah sampean itu kok wajah orang yang membawa kebaikan. Dia jawab apa? "Ana amaluka sholih." Saya adalah amal sholehmu. Jadi yang mendampingi kita nanti ketika di surga, ketika di kubur itu adalah amal soleh. Jadi untuk siksa kubur itu begitu, pada fisik ya bisa fisik, bisa psikis, pada roh dan jasad. Dan siksa kubur itu tergantung kondisi masing-masing orang. Ada yang terus setiap hari pagi sore, ada yang cuma hari ini toh, pekan depan lagi, tergantung kepada amalnya. Ya, tergantung kepada amalnya. Makanya doa antum buat kaum mukminin yang sudah meninggal, mereka kan sudah terputus amal, enggak doa enggak bisa gitu. Antum doakan sehingga apa? Mereka diringankan siksanya. Itu doakan. Kalau antum pengin, andai antum punya dosa-dosa ya, kan kita kan enggak tahu, dosa kita kan banyak. Kita ingin nanti ketika kita sudah meninggal ada mendoakan biar kita enggak disiksa Allah. Antum sekarang banyak-banyak berdoa. Makanya para ulama itu mengatakan bahwa kita itu biar hatinya lunak, biar enggak keras, biar enggak kaku, mudah menangis, mudah mendapat hidayah, ya mudah terenyuh, mudah empati. Itu kita disuruh sering-sering datang ke kuburan, minimalnya tiap pekan sekali. Gitu kan? Tiap pekan sekali. Ya, untuk tadi itu litatadkuril akhirah, kan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur." Saya dulu melarang kalian ziarah kubur. "Ala fazuruha," sekarang berziarah kuburlah, "fa innaha tudzakkirukumul akhirah," karena ziarah kubur itu mengingatkan kepada akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, sering-sering mendatangi rumah sakit. Datang ya Allah, biar kita bersyukur gitu kan, biar tidak mengeluh. Di rumah sakit itu apa mana sih pasien covid, wah itu datang ke sana tidak apa-apa gitu, bagi-bagi obat maksudnya probiotik. Insya Allah begitu. Wallahu ta'ala alam. Jelas Ustaz ya? Iya. Yang online tafadhol Ustaz. Tolong pakai mikrofon bang. Ini. Fadhal. Assalamualaikum. ada satu atau ini ada dua Ustaz? Ada dua saja. Yuk satu-satu. Ahkam Ustaz membaca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebagian jamaah sholat di masjid tertentu membaca zikir di atas sebanyak 10 kali setiap ba'da sholat, apakah diperbolehkan? Ya bisa. Rusak tiga no BCD. Berarti. Iya, jadi ada riwayat 10 kali itu dibaca setelah maghrib sama setelah subuh. Tapi ada tambahan yuhyi wa yumit. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, memang ya afdal itu ba'da subuh, ba'da asar 100 kali. Ya, itu keutamaannya begitu, yang la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Itu kan fadilahnya kan banyak. Satu, diangkat 1000 derajat ya, atau 100, 1000 ya. 1000 derajatnya, dihapus 1000 kesalahannya. Kemudian seakan-akan dia itu memerdekakan 4 walad Ismail ya, anak Bani Ismail ya, anak Nabi Ismail, memerdekakan itu fadilahnya. Kemudian dia dijaga dari setan mulai pagi sampai sore. Kalau baca sore dijaga dari setan sampai pagi gitu. Dan yang kelima, tidak ada seorang pun yang datang pada hari kiamat dengan pahala lebih besar daripada dia, kecuali orang yang mengamalkan lebih banyak. Dalam arti ini bukan hanya 100, kalau antum baca 300 enggak apa-apa gitu. Atau antum baru mulai sekarang, dia ini sudah mulai sejak balik baca itu mengamalkan. Itu kan berarti lebih banyak. Nah gitu loh, jadi itu fadilahnya yang 100. Nah memang ada riwayat boleh 1 kali, boleh 10 kali. Tapi untuk 1 kali, 10 kali ya enggak sebanyak pahala ketika baca 100 kali. Dan ketika baca itu meresapi, bukan la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, bukan begitu. Tapi antum bacanya itu harus khusyuk, yang meresapi maknanya la ilaha illallah itu gimana, wahdahu itu gimana, la syarika la gimana, lahul mulk itu kayak apa, meresapi maknanya, walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir gitu. Insyaallah begitu. Ya, jadi untuk yang tadi itu yang saya tahu ada tambahan yuhyi wa yumit dibaca setelah subuh sama setelah maghrib 10 kali. Nggih, wallahu a'lam. Fadhol Ustaz. Iya, antum baca aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya seputar sholat. Pertanyaannya, ketika kita masuk sholat subuh misalnya, tertinggal satu rakaat, ketika duduk antara dua sujud atau pas rakaat terakhir, imam yang kita baca itu doa tahiyat atau doa duduk antara dua sujud saja, karena kita masih kurang satu rakaat lagi. Semoga pertanyaan ini bisa dipahami. Ya, dia sudah tahu pertanyaannya bulat gitu. Iya, jadi wallah ta'ala a'lam ya, semoga saya bisa ya. Iya, semoga pertanyaannya bisa dipahami. Iya. Jadi misalkan begini, kalau antum itu masuk ya, masuk dalam kondisi imam sudah tasawuf akhir misalnya. Ya itu baca doa tasawuf akhir. Dan kalau antum masbuk tetap pakai apa takbiratul ihram. Misalkan antum mendapati imam sedang tasawuf akhir, langsung Allahu Akbar, takbiratul ihram, Allahu Akbar, duduk tahiyat akhir. Ya itu baca tahiyat, bukan baca dulu di antara dua sujud begitu. Nah, langsung antum bangkit lagi. Nah mungkin yang dia tanyakan loh, saya ini loh, wong nanti ada sendiri duduk tahiyatnya lah, pokok sekarang baca doa tahiyat mungkin begitu. Tak baca duduk di antara dua sujud saja tambah salah, karena memang imamnya lagi apa lagi tasyahud kok gitu. Dan biasanya ada orang-orang itu ketika dia terlambat itu nunggu sampai imamnya berdiri lagi. Padahal hadisnya itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan ketika antum masuk dan mereka lagi iktidal, mereka lagi rukuk, mereka lagi sujud, lagi duduk di antara dua sujud, antum langsung masuk di situ. Tetap takbiratul ihram dulu, baru takbir untuk rukuk atau duduk atau iktidal, dan antum baca doa itu gitu. Insya Allah demikian. Ya mudah-mudahan jawabannya tidak boleh juga. Ya, ada lagi sudah ya? Ya. Ustazah ada yang ditanyakan? Monggo, silakan. Ustaz Ali yang nggih. Apa? Apakah perlu baca iftitah gitu? Enggak perlu ya, langsung baca doa sujud. Atau langsung baca doa duduk di antara dua sujud gitu. Dan nanti kalau naik, nah baru dia baca iftitah enggak apa-apa. Kalau memang bagi dia awal loh ya, gitu. Misalnya demikian. Tapi kalau misalnya dia sholat subuh dan masbuknya itu dia masih ada satu, ya dia enggak usah baca apa, enggak usah baca iftitah, langsung mengikuti imam saja gitu. Maksudnya mendengarkan apa yang dibaca imam. Dan iftitah itu hukumnya kan sunnah, enggak wajib. Kecuali kalau kita itu tidak menangi apapun, hanya menangi tasyahud akhir, nah itu baru kita perlu iftitah. Insya Allah demikian, wallahu a'lam. Ya Ustaz Edi, fadhal terakhir. Tentang berdoa setelah sholat itu apa ada dalilnya ketika mengangkat? Iya, apakah ada dalilnya berdoa setelah sholat dengan angkat tangan? Setahu saya, wallahu a'lam, justru kalau angkat tangan setelah sholat malah tidak boleh. Gitu. Tapi kalau antum berdoa angkat tangan antara azan dan iqamat tidak masalah. Karena Nabi SAW tidak pernah mencontohkan angkat tangan setelah sholat. Kalau doa ya doa, tapi tidak pakai angkat tangan. Gitu. Tapi apakah berarti angkat tangan tidak boleh? Kalau pendapatnya sebin pas, yang mending nggak usah gitu. Ya mending tidak usah angkat tangan. Loh, bukankah doa itu Allah menjadi malu kalau hambanya angkat tangan dan nggak dikasih apa-apa? Bener. Tapi posisinya bukan setelah sholat wajib gitu. Setelah sholat sunnah antara adzan dan iqomat, ketika sholat malam, ketika kunut itu. Karena tidak ada contoh dari Nabi beliau angkat tangan setelah sholat lima waktu. Berarti apakah tidak boleh berdoa? Ya berdoa tetap. Doa yang itu baca itu tidak apa-apa. Allahumma aghfir mali wa waladi wa zaujati wa baiti wa sayyarati, gitu kan? Wa barik li fima a'taitani wa atil hayati ala ta'atik wa ahsin amali wa aghfir li. Nah itu tidak apa-apa untuk baca. Ah, sehat? Tidak sehat ya. Ya insya Allah begitu ikhlas sekalian dan akhwat ya. Semoga ya, mohon maaf ini saya banyak melanturnya ya, biar aku tidak mantuk lah. Kata itu ngantuk itu. Alhamdulillah kok ada kopi jadi semangat. Iya. Jazakumullah khairan kepada antum semua atas kehadirannya dan perhatiannya. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini menjadi keberkahan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Semoga dengan apa yang kita lakukan ini Allah mengampuni semua dosa kita yang kecil maupun yang besar, yang nampak maupun yang tidak nampak, yang sengaja maupun tidak sengaja, dan menjadi wasilah kita untuk kumpul bareng nanti di surga Firdaus tanpa azab maupun hisab. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.